Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ada pertanyaan tentang salawat, ya. Salawat dan ibadah-ibadah yang lain, ya, tentunya kita berusaha untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau memang itu ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita namanya amalkan. Kalau tidak, berarti tidak. Dan yang ditanyakan tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ibadah apa saja? Salat, puasa, ya, haji. Walaupun itu haji, namun amalan itu tidak diajarkan oleh Nabi, jangan dilakukan. Ketika suatu saat Nabi melempar jumrah, beliau mengambil kerikil-kerikil kecil seukuran apa? Ruas jari. Bunda Nabi mengatakan, amsala hadza farnu. Dengan kerikil-kerikil sebesar inilah hendaknya kalian melempar, dan jangan kalian melampaui batas. Dengan kerikil-kerikil yang besar, batu-batu yang besar, ya, nekat lebih mantep cari batu-batu yang apa? Besar. Ya, lebih mantep, lebih khusyuk katanya. Loh, tapi kan tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jangan. Ya, apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, fakhudhuh, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi wasalam, tinggalkan. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka amalan tadi raddun, mardud. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.